Karena Masya Allah Pak, khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allama, paling baiknya kamu itu orang yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Mulia Pak, guru ngaji itu Masya Allah mulia di hadapan Allah itu. Bahkan itu ilmu yang bermanfaat. Ketika mengajarkan Al-Fatihah, nanti oleh muridnya dibaca ketika sholat, dibaca ketika malam Jumat, Fatihah, Yasinan, Tahlilan, ngirim pahala kepada guru yang mengajar itu. Maka guru ngaji jangan sampai minder, jangan sampai kecil hati, jenengan punya ilmu yang bermanfaat. Cuma guru ngaji juga manusia, Bu. Gini Bongge, kadang-kadang kalau les berani bayar 200 ribu, 300 ribu. Kalau guru ngaji, ya berapa? Ala kadarnya. Kadang-kadang gak nyumbang malah ngerasani. Oh, Ustaz itu sudah Ramadan oleh zakat fitrah. Ya Allah. Guru ngaji bukan malaikat, Bu. Malaikat apa buatan? Malaikat apa buatan? Perlu makan, perlu minum, punya istri. Ngajar ngaji, Bu. Ngajar nulis. Kalau lapar, Bu, nulis alif, celekres di wau, Bu. Mau lapar. Oh ikhlas, ikhlas. Yo ikhlas. Bukan gak ikhlas, Pak. Celekres di wau, Pak. Ngeter. Makanya para bapak, para ibu yang punya anak ngaji, perhatikan ustadz yang ngajar ngaji itu. Dalam riwayat Imam Syafi'i itu waktu kecil itu belajar Fatihah, masih kecil. Kemudian dipesan oleh ibunya, nak nanti kalau sudah hafal Fatihah pulang nak ya. Iya mi, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i berangkat sebentar langsung hafal. Cerdas, persis seperti bapak-bapak ini. Amin ya Rabbal. Bayangkan umur 7 tahun sudah hafal 30 juz. Umur 7 tahun. Ya kadang umur 70 tahun kuliah masih muter. Kak mari-mari. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum ma'buduna ma a'budu la na'budu ma ba'tum wa la antum ma'buduna ma a'budu la na'budu ma ba'tum. Hafal Fatihah ulang, kata umenya, "Nak, ini nak 500 dinar berikan kepada gurumu." Kata Imam Syafi'i, "Mi, ustaz saya ini ikhlas karena Allah, mi, niat ngajar, mi. Gak niat untuk mencari dinar, mi." Apa kata umumnya? "Iya, nak. Gurumu ikhlas karena Allah. Tapi kamu, nak, sebagai murid. Saya, nak, sebagai wali murid, nak. Harus berterima kasih kepada gurumu, nak. Ini belum apa-apa, nak. Sidina Ali dawuh, ana abduman alamani harfan wahida. Insya'ah ba'ah wa insya'ah a'taqah. Aku hamba sahaya. Orang yang pernah mengajar saya walaupun satu huruf, silakan jual, silakan merdekakan untuk hormat kepada guru. Berikan nak Fatihah 1.500 dinar. Dengar-dengar ngaji. Dah setahun tak temanin tarin bi embun. Bedeng sih. Banyak. Harun al-Rashid ketika anaknya itu hatam Al-Quran, menghadiahi 100 unta. 100 unta, kalau satu unta itu 20 juta, 2 miliar hatam Al-Quran. Kira-kira ibu, mun anak-anak hatam nyumbang sana apa bu? Sana apa unta bu? Soko najem untung. Dan kadang cuma dok puyuh. Ya Allah, Al-Quran diremehkan. Ya cuma ngaji. Kadang-kadang juga, kalau cuma guru ngaji, mau ngelamar, diremehkan. Siapa yang ngelamar itu? Apa? Guru ngaji. Ya. Paling mun malam Jumat oleh rebah. Ya Allah, diremehkan guru ngaji. Itulah zaman materialistis begitu. Dulu tuh santri itu tinggi pasarannya dalam bursa efek perjodohan. Kalau sudah alumni pondok pesantren, rebutan yang mengambil mantu. Dulu, sekarang, Bu, kalau sampai punya anak gadis, yang satu yang ngelamar itu orangnya ganteng, kaya, pangkatnya tinggi, uangnya banyak, tapi gak bisa ngaji, gak bisa sholat. Yang kedua, orangnya sederhana, gak pati ganteng, tapi ngajinya bagus, sholatnya bagus. Milih yang satu apa yang kedua, Bu? Yang kedua, ya. Temen dah. Temen dah, Bu. Ya Allah. Nah. Yang satu, wah, soal ngaji nanti yang penting punya kepribadian. Punya rumah pribadi. Supir pribadi. Ya, yang bagus, Bu. Ya, Bu, ya. Orangnya ganteng, kaya, pinter ngaji. Alhamdulillah. Tapi udah gak songot. Al-Quran itu mulia. Maka mari kita hormati Al-Quran. Hormati Ustadz yang mengajarkan Al-Quran. Bukan Ustadz minta dihormati. Tapi kita sebagai murid, sebagai wali murid harus menghormati Ustadz.